Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 28 Desember 2018 dibacakan Ardiansyah. Polres PD amankan dua pencetak uang palsu yang digunakan untuk beli narkoba. Pertamina hentikan pasokan solar ke 3 SPBU di Aceh Jaya, nelayan tidak bisa melaut. 32 warga Ujung Rimba tumbang usai santap kenduri maulid. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, jajaran Reskrim Polres PD mengamankan dua terduga pencetak sekaligus pengedar uang palsu, yaitu Mundari M. Ali Asyik, 29 tahun, warga Gampung Beringin, Kecamatan Merah 2, dan Busairi Ridwan, 30 tahun, asal Gampung Daya Baru, Kecamatan Ulim, Pidijaya. Kedua pria ini dibeku aparat Reskrim Polres PD Selasa lalu pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di ruko milik Busairi Ridwan di Gampung Payatui, Kecamatan Ulim, Pidijaya. Kasat Reskrim Polres PD AKP Mahliadi mengatakan penangkapan dua pencetak dan pengedar uang palsu ini berawal dari informasi adanya pengedaran uang palsu dari salah satu SPBU di Pidijaya, yaitu SPBU Paru, Kecamatan Baru, yang mendapatkan uang palsu dari warga yang mengisi BBM. Mendalami informasi tersebut, aparat terus bergerak dan akhirnya kedua tersangka dibeku di Ruko Busairi, Gampung Payatui, Ulim. Dari hasil penyidikan, ternyata kedua pria ini telah mencetak uang palsu selama 3 bulan terakhir mulai Oktober hingga Desember 2018. Semua uang palsu tersebut selama ini diedarkan di 3 kabupaten, yaitu Pijai, Biren, dan Aceh Besar. Dari pengakuannya, saban hari rata-rata mereka menghabiskan 4 juta uang palsu yang umumnya dibelanjakan pada SPBU, pedagang, serta pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Dalam menjalankan praktik membuat uang palsu, kedua pelaku pada awalnya belajar dari menonton di YouTube. Selanjutnya mempraktikkan dengan menggunakan printer. Pekerjaan haram ini dilakoni sejak Oktober oleh kedua tersangka dengan membeli 1 unit mesin printer dengan uang patungan. Dari kedua pelaku, aparat juga mengamankan 21 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 14 lembar uang palsu pecahan Rp20.000, dan berbagai barang bukti lainnya. Sudarlun, Pertamina menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara pasokan solar kepada 3 stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU di Aceh Jaya. Sanksi ini disebut-sebut terkait dengan ulah ketiga SPBU yang nekat menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada pihak yang tidak berhak. Namun pihak SPBU membantahnya. Camat Kerung Sabe Fajri mengatakan sudah 2 minggu nelayan Kerung Sabe tidak melaut karena tidak adanya solar. Pertamina perlu meninjau kembali kebijakan penghentian pasokan solar subsidi ke 3 SPBU di Aceh Jaya, khususnya 2 SPBU yang berada di Calang, Kecamatan Kerung Sabe. Karena para nelayan di kecamatan itu setiap hari memerlukan 3 ton solar untuk melaut. Panglima Laut Lok Calang Yunan juga mengaku sudah 2 minggu para nelayan tidak melaut dikarenakan tidak tersedianya solar di SPBU di Aceh Jaya. Ia berharap pemerintah dan Pertamina mempertimbangkan kebutuhan para nelayan akan solar yang tidak mungkin dipenuhi dalam jangka panjang. Jika nelayan tidak melaut karena keadaan solar, maka dampaknya pasti meluas. Hasil tangkapan minim, harga ikan melonjak dan mengganggu perekonomian warga. Sementara itu, Bupati Aceh Jaya Teku Irfan TB mengungkapkan bahwa Pertamina tidak pernah secara khusus memberikan informasi kepada Pemkab Aceh Jaya tentang pemberian sanksi terhadap 3 SPBU di kabupaten itu. Bupati berharap Pertamina segera meninjau kembali pengenaan sanksi terhadap 3 SPBU di Aceh Jaya. Darlun, sebanyak 32 warga Gampung Rinti, Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara Timur Pidi, tumbang mulai Rabu dini hari kemarin akibat keracunan makanan seusai menyantap kenduri maulid pada Selasa siang lalu. Gesi Gampung Rinti M. Adam mengatakan warganya mengalami keracunan secara massal seusai menghadiri kenduri maulid di Gampung Didoh yang merupakan desa tetangga Selasa lalu. Pada Rabu dini hari sekitar pukul 4 tiba-tiba dua anaknya bernama Idris 18 tahun dan Hidayatullah 9 tahun mengalami demam dan diare. Sejumlah warga lainnya juga mengalami hal yang sama. Semua korban sempat dilarikan ke Puskesmas Ujung Rimba. Kemudian tim medis Puskesmas Ujung Rimba merujuk semua warga yang mengalami keracunan ke RSU Tengku Abdullah Safi'i Berenun. Warga yang tumbang akibat keracunan makanan berjumlah 28 orang. Setelah ditangani di rumah sakit, sebagian mulai membaik dan masih dirawat. Direktur RSU Tengku Abdullah Safi'i Berenun, Dr. Aci Ervian, mengatakan umumnya warga Gampung Rinti yang dirujuk ke rumah sakit mengalami muntah-muntah, diare, dan tekanan darah menurun. Hal ini dari hasil diagnosa pihak rumah sakit bahwa 28 pasien mengalami keracunan makanan. Darlun, Kabupaten Aceh Tenggara kembali diterjang banjir bandang Rabu malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kali ini banjir bandang menimpa desa Sukamakmur, Kecamatan Semadam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, tetapi beberapa unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan. Penghulu Kute atau Gesi Desa Sukamakmur, Samirin, mengatakan sudah sejak 3 hari terakhir agara terus-menerus diguyur hujan sehingga memicu banjir bandang. Banjir datang sambil membawa bongkahan bebatuan dan kayu gelondongan. Ada 6 rumah yang rusak diterjang banjir. 2 mengalami rusak parah dan 6 rusak ringan. Warga pemilik rumah saat ini telah diungsikan ke lokasi yang aman di rumah keluarganya masing-masing. Pemkab juga telah mendistribusikan bantuan masa panik kepada warga yang menjadi korban. Di samping banjir bandang, di hari yang sama juga terjadi longsor yang menimbun badan jalan di kawasan desa Sebungke Emia Batu 200, Kecamatan Lawi, Sigala-Gala. Akibat longsor ini, arus transportasi dari Kuta Cane ke Medan sempat terganggu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, massa dari 2 kecamatan di Aceh Barat Kamis kemarin melancarkan demo besar-besaran ke DPRK dan kantor bupati setempat. Aksi warga Kecamatan Pantai Cermin dan Kawai 16 bertujuan mendesak pemerintah membangun kembali jembatan rangka baja Ule Rakit di Desa Sawang Tebe Kawai 16 yang roboh di lokasi yang sama. Aksi demo massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang diawali ke gedung DPRK Aceh Barat. Masa yang datang menumpang belasan mobil dan motor tersebut membawa sejumlah spanduk. Aksi masa dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Aceh Barat yang dipimpin langsung Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobby Arya Prakasa. Di depan gedung dewan, masa meneriakkan yel-yel dan menyampaikan suara lantang pernyataan sikap. Kehadiran masa diterima Ketua DPRK Aceh Barat Ramli SI dan 2 anggota Nasri dan Ilyas Yusuf. Masa mendesak pemerintah dan DPRK segera merealisasikan pembangunan jembatan Ule Rakit yang roboh pada November 2018. Sebab dampak jembatan roboh telah membuat warga menjadi terisolir sehingga kesulitan bila ke pusat kota. Selain minta dipacu pembangunan, masa juga meminta jembatan baru dibangun pada lokasi lama dan menolak dipindahkan ke lokasi lain. Setelah ditandatanganinya surat pernyataan, masa melanjutkan aksi demo ke kantor bupati guna menemui Bupati Ramli MS. Aksi di depan kantor bupati juga mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Setelah berorasi di depan pagar, masa kemudian diberikan akses masuk ke perkarangan. Di kantor bupati, masa juga menyampaikan hal serupa, meminta Pemkab membangun kembali jembatan Ule Rakit serta menolak dipindahkan ke desa lain. Darlun, Polda Aceh memusnahkan ratusan kilogram narkotika dari berbagai jenis Kamis kemarin di halaman belakang Mapolda Aceh. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri 18,8 kilogram sabu dan 795,5 kilogram ganja. Ganja yang dimusnahkan dibungkus dalam ratusan bal dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan bersama air. Pemusnahan dipimpin langsung Kapolda Aceh Irjen Polisi Riu S. Jamba dan dihadiri Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda dan unsur Forkopimda. Barang bukti ganja 795 kg berasal dari penyerahan sejumlah polres, diantaranya Aceh Besar 96 kg, Lok Sumawe 10 kg, Gayo Lues 450 kg, Aceh Tengah 44 kg, Aceh Timur 100 kg, dan Ditres Narkoba Polda Aceh 95 kg. Termasuk barang bukti ganja yang diserahkan pihak jasa pengiriman seperti JNI, LTH, hingga kantor pos serta dari pihak karantina bandara. Sedangkan sabu yang dilarutkan petugas merupakan hasil pengamanan pihak Polres Aceh Timur di Idiraya pada Maret lalu, 18,7 kg. Sementara sisanya 88 gram diamankan di Aceh Barat. Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jambak mengatakan beberapa jenis narkoba ditangkap berkat kerjasama sejumlah pihak dalam pemberantasan narkoba, diantaranya polisi, TNI, hingga masyarakat. Menurutnya saat ini narkoba memang sudah merambah ke semua kalangan masyarakat, sehingga semua pihak harus bersinergi dalam memerangi narkoba. Dari Newsroom Sami Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Jumat 28 November 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darlun, wassalamualaikum.